Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa jihadi wa man da'a dawatihi la yamitin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, The Slam Shadow Presentation. Insyaallah kita lanjutkan dari presentasi sebelumnya. Ya. Kita akan fokus kepada Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. Ya. Ini sebagus sekaligus koreksi terhadap presentasi kami sebelumnya, ya, ketika membacakan ayat Al-An'am 100, ayat 153 itu kurang lancar, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka itulah, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan membelokkan kamu, mencerobohkan kamu dari jalannya, dari jalan Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, ya, memberikan nasihat kepadamu, ya, menginstruksikan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas. Ya. Suatu ketika, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mencatat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis dengan tangannya, ya, di atas pasir, ya, dengan ujung jarinya. Kemudian berkata, ya, suatu garis yang lurus, ya, membuat suatu garis yang lurus di atas pasir dengan ujung jarinya. Kemudian berkata, ini adalah jalan Allah, ya, yang menuju kepada kebenaran, ya, jalan yang lurus, ya, menuju kepada jalan yang benar. Ya. Ini adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Allah. Kemudian Rasulullah itu juga membuat garis-garis, ya, di kanan kiri dari garis yang lurus tadi. Banyak garis di kanan kiri dari garis yang lurus tersebut. Kemudian mengatakan, dan ini, ya, ini adalah jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang lain. Ya. Dan setiap di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru untuk memasukinya. Nah, kemudian Rasulullah menukil ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Jadi jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus itu? Maka kemudian beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW itu, ya, meninggalkan kita, ya, pada suatu, ya, jalan, ya, yang ada ujungnya. Ya, ya, ya, ya. Ada suatu, diawali dari suatu titik di bawah, ya, suatu titik di bawah, kemudian jalannya lurus, ya, dan ujungnya adalah surga Allah. Ya, ya. Jadi Rasulullah itu meninggalkan kita, ya, ya, pada suatu titik, ya, suatu titik yang agak di bawah. Kemudian ujung daripada titik ini, ya, garis ini adalah surga. Kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada jalan tersebut, jalan yang lurus tersebut, itu ada jalan-jalan yang lain. Nah, dan di setiap persimpangannya itu ada orang, ya. Ada orang yang memanggil, ya, orang yang lewat, ya, supaya menuju kepada jalan-jalan yang di kanan dan kiri itu. Nah, siapapun yang mengikuti panggilan, ya, di jalan-jalan yang lain di kanan dan kiri tersebut, itu akan dia akan menuju kepada neraka. Maka siapapun yang tetap konsisten mengikuti jalan yang lurus, maka dia akan berakhir, ya, bermuara di surga Allah. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga kembali, ya, membacakan surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilih. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ya. Dan inilah jalanku, jalan yang lurus, jalan yang benar, ikutilah, ya. Teguhkanlah mengikutinya, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, ya, yang akan menyesatkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, jalan yang benar. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu, ya, Dia memerintahkan kepadamu agar kamu tattaqun, agar kamu takut, agar kamu bertakwa. Nah, kemudian Imam Ahmad juga, ya, mencatat riwayat dari An-Nawas bin Sam'an yang berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah telah membuat perumpamaan, suatu gambaran tentang jalan yang lurus, ya, Siratal Mustaqim. Ya. Dan kemudian di kanan kiri dari sisi jalan yang lurus itu ada dinding-dinding. Ya, ada dinding-dinding yang dimana dinding-dinding itu juga memiliki pintu masuk. Nah, kemudian di setiap pintu masuk kanan kiri itu, ya, itu ada korden, ada tire, ya, ada kain tire yang menjulai sampai ke bawah. Maka di setiap gerbang, ya, pintu kanan kiri tersebut, ya, itu ada penyeru yang memanggil, wahai manusia, datanglah, ya, kemarilah dan masuklah ke dalam, ya, ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Dan di atas jalan yang lurus tadi, ya, ada penyeru, ya. Di atas jalan yang lurus tersebut, ya, itu ada penyeru, ya. Di pintu gerbang dari jalan yang lurus itu, ya, di ujungnya sana ada penyeru, ya. Yaitu memanggil, wahai manusia, datanglah, ya, kemarilah, ya, ikutilah dan masukilah jalan yang lurus ini bersama-sama. Dan jangan sampai terpisah-pisah, tercerai-berai. Tetapi juga ada penyeru yang lain, ya, yang berasal dari jalan-jalan, ya, yang menyeru di jalan yang lainnya. Ya. Jadi ada juga penyeru lain yang menyeru, ya, di atas jalan itu, ya. Dan siapapun yang ingin, ya, yang ingin menyerukan, yang siapapun yang ingin, seseorang yang ingin membuka tirai kain, ya, di setiap pintu-pintu kanan kiri itu, maka penyeru itu mengatakan, wahai kamu, ya, janganlah kamu membuka pintu itu, ya. Kenapa? Karena kamu jika membukanya, kamu akan memasukkannya, ya kan? Ya. Kamu akan memasukinya dan kamu akan tersesat. Jadi saya ulang lagi, saudaraku yang budiman, tuan dan cerdas, Allah telah Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah telah memberikan gambaran tentang jalan yang lurus itu, ya. Di mana jalan yang lurus ini, ya, itu di kanan kirinya juga ada jalan yang lain, ya. Nah, di atas jalan yang lurus ini ada dinding. Ya. Di atas jalan yang lurus ini ada pintu masuk. Ya. Pintu masuk, gerbang. Ya. Kemudian di kanan kiri juga ada pintu masuk yang tertutup dengan kain, ya, korden. Ya. Kain tirai. Kemudian orang-orang yang di atas jalan hidup ini itu diseru oleh penyeru. Wahai manusia, ya, ikutilah jalan yang lurus, ya, bersama-sama, ya. Jangan terpisah-pisah dan jangan sampai tersesatkan. Dan siapapun yang ingin memasuki pintu gerbang yang di kanan kiri, ya, yang banyak itu, ya, membuka tirainya, ketika mau membuka tirainya maka di warning, diingatkan, janganlah kamu buka tirai itu, jalan apa pintu itu. Kenapa? Karena jika kamu membukanya, kamu akan memasukinya dan kamu akan tersesat. Nah, maka jalan yang lurus, ya, jalan hidup yang lurus adalah Islam, ya. Kemudian di kanan kiri itu ada dinding, ya, itu adalah batasan, ya, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapapun yang membuka pintu di kanan kiri, ya, ya, yang banyak itu, maka dia akan menuju kepada larangan Allah dan dia akan keluar dari jalan yang benar, ya. Nah, kemudian pemanggil manusia supaya mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah, itu adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian, ya, pemanggil yang mengingatkan supaya tetap berada pada jalan yang benar itu adalah, ya, apa-apa yang Allah telah perintahkan, gariskan, ya, yang ada di dalam hati setiap muslim, ya. Nah, ini adalah riwayat dari At-Tirmidzi dan mengatakan ini adalah hadis Hasan Gharib, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kembali kepada Shiratal Mustaqim. Di dalam Al-Quran, di dalam Fatihah, surat Al-Fatihah, kita berulang-ulang mengucapkan Ihdina Shiratal Mustaqim. Ya. Ihdina Shiratal Mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya. Berilah senantiasa hidayah, petunjuk, kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus. Yaitu Shiratal Ladina An'amta Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ya. Ya. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat itu siapa? Yaitu orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Jadi mereka itu mati dalam kondisi husnul khatimah. Mati dalam kondisi engkau ridho kepadanya. Ya. Allah ridho kepadanya. Yaitu dari golongan para nabi dan para rasul. Golongan siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan rasulnya. Kemudian golongan syuhada. Syuhada adalah orang yang telah mendharma baktikan hidup, waktu, tenaga, pikirannya, hidup dan kehidupannya di dalam perjuangan di jalan Allah, ya. Fisabilillah, yaitu meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ya. Jadi syuhada, kemudian Allah berikan dia mati dalam perjuangan itu, ya. Hidup mati dalam kondisi tetap berjuang itu di jalannya, ya. Itu adalah syuhada, ya. Ya. Kemudian solihin adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa yang beriman, ya, beramal soleh, yang komitmen dengan ketakwaan dia. Orang-orang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, meningkatkan kebaikan, ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan, muhsinin, ya. Dan mereka mati semuanya dalam kondisi husnul khatimah, Allah ridho kepadanya, ya, radhi anhum wa radwan. Ini adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini di alam kubur, ya, dan nanti insya Allah di hari kiamat, hari akhir, ya, di dalam surganya Allah, ya, itu. Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya goril maghdubi alaihim waladdolin, bukan jalannya mereka yang sesat, ya, dan yang sesat, ya, bukan jalannya mereka yang durhaka sesat, ya, ya, yang terkutuk. Jadi bukannya jalannya orang yang terkutuk, orang yang salah, yang orang yang sesat, ya. Ya. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, itu siapa? Ya. Para mufasirin ada yang mengatakan itu adalah semua jalan di luar jalan yang lurus, jalan yang benar, ya. Jalan Islam. Ya. Itu adalah jalannya para kaum Yahudi, ya. Nasrani, ya. Ahli kitab yang telah menyimpang dari jalan yang benar, ya. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari la ilaha illallah, ya. Mereka menyembah selain Allah, ya. Menyembah Yesus Kristus, menyembah, ya, Tuhan Yesus, menyembah Bunda Maryam. Mereka mengikuti ajaran Trinitas, ya. Mereka sudah menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah menyimpang dari jalan Taurat yang benar, ya. Jalan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka telah membuat kitab-kitab suci palsu yang ditulis oleh para pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka mereka, ya. Dan kemudian dicampur aduk dengan kitab isi Taurat dan Injil, kemudian semuanya diklaim sebagai kitab suci. Nah, ini adalah berbahaya. Ya. Dan mereka banyak memasukkan aturan-aturan baru, ya, membuat aturan-aturan baru, ya, dogma-dogma baru, doktrin-doktrin baru, ya, kan kemudian disebarluaskan lewat institusi gereja, ya, dengan dana yang besar, ya, dan mereka meminta donasi dari para jamaahnya, dan donasi yang terkumpul itu dipakai untuk menyebarkan keyakinan yang salah, kesesatan itu kepada manusia. Sampai sekarang. Ya. Kemudian jalannya orang-orang musyrik, orang-orang mensekutukan Allah, ya, yaitu orang yang sesat. Kemudian jalannya orang-orang yang ateis. Ateis adalah, ya, komunisme ateis, ya, itu mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Sehingga hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Jadi orientasi hidupnya hanya untuk di dunia ini. Ya, hanya bagaimana supaya hidup mapan, sejahtera, bahagia, makmur, ya, supaya bisa menikmati hidup ini seenak-enaknya, ya, supaya hidupnya itu enak, mudah, ya kan, apa, semuanya serba enak dan mudah, kemudian hidupnya tertawa, tertawa dan tertawa, ya, bersenang-senang dan bersenang-senang. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, ini. Jadi inilah orang-orang yang dolin, ya, goril maghdubi alaihim, orang-orang yang maghdub dan dolin, ya, dolin, ya. Jadi orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jauh daripada jalan yang benar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ini pembahasan tentang siratal mustaqim ini sangat penting. Kenapa? Karena kita memiliki musuh utama sejati, yaitu iblis dan bala tentaranya syaitan. Setiap manusia ada syaitan yang berusaha untuk menyesatkan. Siang dan malam, syaitan ini berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya kita memiliki keyakinan di luar Islam. Ya, supaya kita jauh dari nilai-nilai Islam. Supaya kita jauh dari Al-Quranul Karim. Ya, supaya kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Supaya kita sibuk dengan, ya, buku-buku yang lain. Supaya kita sibuk dengan aturan-aturan pekerjaan, ya, profesi, ya, semua pembahasan yang terkait dengan duniawi. Supaya kita hidup dengan sekularisme. Sekularisme adalah tidak mengenal Allah. Hidup kita hanya duniawi, duniawi, dan duniawi. Nah, ini adalah tipu daya setan. Jadi, setan berusaha keras untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus. Dengan berbagai macam ragam cara. Ya, ya. Manusia digoda dengan harta kekayaan. Manusia digoda dengan kecantikan wanita, ketampanan laki-laki. Manusia digoda dengan pangkat, kedudukan, jabatan. Ya. Supaya hidupnya hanya untuk orientasinya itu. Ya. Hidupnya dari waktu-waktu, ya, siang malam, yang dipikirkan hanya pekerjaan, jabatan, karir, jabatan, pekerjaan, karir, jabatan, karir, perjabatan. Fasilitas hidup, ya. Supaya hidupnya enak dan mudah, bersenang-senang, ya, supaya hidupnya enjoy dan enjoy. Kemudian digoda dengan berbagai macam apa kesombongan, supaya orang sombong, supaya orang ujub dulu, ya, supaya ujub, ya, ujub. Kemudian goflah, lalai, ya. Ya. Supaya orientasi hidupnya untuk duniawi saja, lalai terhadap akhirat, lalai terhadap Allah. Ya, sedikit mengingat Allah, sedikit mengingat akhirat, ya. Kemudian tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Supaya manusia ujub, ya, merasa dirinya hebat, ya. Hebat kenapa? Karena ada yang bisa dipamerkan. Ya. Hebat karena dia berhasil sukses dalam konteks harta, banyak hartanya. Dalam konteks apa? Bisnisnya lancar, bisnisnya bagus, meroket. Dia menjadi orang yang kaya, orang yang disegani. Ya. Kemudian, dia ujub kenapa? Karena dia merasa pandai, pintar. Dia sudah profesor doktor. Ya. Kemudian, dia memiliki banyak sekali pengikut. Ya. Banyak memiliki karyawan, memiliki banyak anak buah, memiliki banyak pegawai. Ujub. Kenapa ujub? Karena dia memiliki kekuasaan. Ya. Karena dia memiliki otoritas. Ya, tanda tangannya luar biasa, pengaruhnya banyak, ya. Dan di mana-mana dia berkata didengarkan, kemana-mana dia dihormati, disegani, ya, dilayani, ya, gitu. Nah, ini adalah ujub, ya, membuat ujub, dan akhirnya akumulasi dari ujub ini adalah sombong, ya, takabur, ya. Sombong, takabur, menolak kebenaran, ya, tidak mau tunduk kepada Al-Qur'anul Karim, ya, tidak mau tunduk kepada apa yang Allah wahyukan, tidak mau tunduk kepada Allah, apa yang Allah perintahkan. Ini sama dengan langkah-langkah setan. Setan kan sesat, terkutuk, ya, kafir. Itu karena apa? Karena dia tadinya mengenal Allah, berbakti kepada Allah, ya kan? Kemudian dia iri kepada Adam, ya. Kemudian dia ujub, ya, merasa dirinya senior, mereka sudah banyak berbuat ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Kemudian dia sombong, ya. Sombong. Dan kemudian dia tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia kafir, ya, terkutuk. Jadi ini adalah langkah-langkah iblis, setan. Dan itu langkah-langkah setan itu ingin supaya manusia mengikuti. Maka Allah warning kita, memberikan warning kepada kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Ya. Hai orang-orang beriman, ya. Ya. Hendaklah engkau masuk ke dalam Islam, ya, secara kaffah, secara menyeluruh, secara integral, seluruh sektor kehidupan, ya. Islam mengatur seluruh kehidupan, ya. Bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, ya, umrah, ya, tapi mengatur seluruh kehidupan manusia, ya. Politik, ekonomi, pemerintahan, militer, ya kan, kemasyarakatan, ya, ekonomi sosial, ya, budaya, ya, ya, semua, ya, keamanan, ketertiban, ya, ya, kesehatan, pendidikan, ya, semua ruang lingkup kehidupan manusia itu adalah Islam, ya. Maka udkhulu fis silmi kaffah, ya, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, penyelesaian seluruh. Jangan hanya parsial, jangan hanya cuma ibadahnya saja. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, ya, di masyarakat, ya, berdagang, bekerja, ya, ya, dalam sektor pemerintahan, militer, ya, itu tidak Islam, ya, tidak sesuai dengan Islam. Ya. Dalam aturan-aturan hidup, ya, itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini. Ya, jadi Islam mengatur seluruhnya, ya. Tidak hanya sebatas ibadah, ya. Ya. Tidak hanya sekedar ibadah mahdoh, ya, tapi juga ghairu mahdoh. Semua ruang lingkup kehidupan manusia, ya kan? Dari sejak lahir sampai sejak mati, ya. Itu adalah Islam. Allah memberikan aturan yang sangat jelas. Aturan itu terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudian diperinci lagi di dalam kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu mengatur ya, kehidupan manusia, semua sisi kehidupan manusia. Dan itu contohnya jelas ada ya. Yaitu ketika Rasulullah memimpin masyarakat ya, Madinah ya, itu sesuai dengan Islam, memimpin masyarakat Jazirah Arabia itu dengan Islam. Dengan wahyu Allah ya, dalam seluruh sektor kehidupan. Ya, jadi bukan hanya ibadah, karena Rasulullah juga seorang pemimpin pemerintahan. Ya, maka pemerintahan itu ditegakkan berdasarkan Al-Qur'an. Rasulullah juga seorang pemimpin militer, panglima, ya, jenderal, ya. Maka aturan di dalam pasukan ketika bertahan, menyerang, ya, ketika melakukan perjalanan bermukim, semuanya itu Islam, Islami, ya. Semua aturan, ya. Atau ya, semua. Ya. Dalam ketika tidak perang di Madinah, maka Rasulullah juga mengatur kehidupan masyarakat, ya. Semua. Ya. Semua segmentasi kehidupan diatur dalam Islam. Nah, inilah ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Langkah-langkah syaitan tadi ya. Banyak sekali, ya. Kemudian karena apa? Karena innahu aduwwun mubin. Dan itu adalah syaitan itu, ya. Itu adalah musuh nyata bagi kita manusia. Maka kita ingat, ya. Ini adalah takdir kita sebagai manusia dan kita memiliki musuh nyata, yaitu syaitan. Yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Ini penting sekali, makanya kita perlu mempelajari tipu daya setan. Ya. Kita perlu mempelajari tipu daya setan. Ya. Di dalam buku Talbis Iblis, Imam Ibn Abjawzi menceritakan begitu banyaknya tipu daya setan. Ya. Yang terpokok, yang utama adalah tipu daya setan itu dibuat manusia itu supaya lemah dalam pengetahuan Islam. Supaya dia bodoh ya, dalam pemahaman terhadap Islam ya, termasuk ya bodoh terhadap Allah ya, ilmu Allah tentang Allah, bodoh terhadap Al-Qur'anul Karim, bodoh terhadap kehidupan akhirat ya, bodoh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya, bodoh terhadap Islam secara semuanya gitu. Jadi dibuat bodoh karena orang yang bodoh gampang disesatkan, dan orang bodoh itu ya, disesatkan dengan suatu sedikit cara, ya, suatu upayanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Dan orang bodoh bahkan menyangka dia hidupnya di jalan yang benar. Ya. Maka penting sekali supaya kita lepas dari jeratan tipu daya iblis yang pertama ini, maka kita harus belajar dan belajar Islam. Ya. Kita belajar Islam dan belajar Islam. Ya. Kalau ada waktu, kita belajar Islam. Ya. Al-Quranul Karim, kita pelajarin ayat Al-Quran banyak sekali ya kan. Kita pahami, kita baca, kita pelajarin, kita pahami, kita tadaburi ya kan. Kemudian kita laksanakan, ya. Laksanakan. Ya. Jangan tunda-tunda. Ya. Kenapa? Karena kita ketika kita hidup bersama Islam itu berarti mempelajari dan mengamalkan, bukan hanya sekedar mempelajari. Nah. Ya, nah ini penting sekali. Jadi supaya kita apa? Supaya kita tahu posisi kita ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa di mata Allah benar ya kan, sementara kita sebenarnya ada di sisi setan ya. Kita jalan hidup kita mengikuti langkah-langkah setan. Jalan hidup kita benar sebenarnya sesat, tapi kita menyangka benar. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kita bodoh. Karena kita bodoh terhadap Islam. Kenapa bodoh terhadap Islam? Karena kita sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi. Ya kan? Kenapa? Kenapa kita sibuk dengan ilmu duniawi? Karena yang kita pelajarin ya di sekolah-sekolah umum kebanyakan ya, itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu adalah ilmu-ilmu duniawi, sekuler, ilmu-ilmu sekuler yang meniadakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ya. Sehingga ketika kita pintar dalam ilmu-ilmu sekuler itu, apapun itu, matematika, kimia, fisika ya kan, kemudian apa biologi, astronomi ya, semuanya ya, sejarah dan sebagainya itu ya tidak terkait dengan Allah. Ya, alam, ilmu alam, ya, fisika, semuanya tidak terkait dengan Allah. Ya. Sehingga kita, hati kita menjadi didominasi oleh paham kebendaan, materialistik, sarana prasarana hidup. Ya. Sehingga tujuan hidup kita di doktrin adalah apa? Untuk mencari kesenangan duniawi. Ya. Mencari untung sebanyak-banyaknya dan dengan biaya yang sekecil-kecilnya dengan kerugian sekecil-kecilnya. Itulah adalah doktrin setan, ya. Doktrin setan yang sampai sekarang masih diajarkan di bangku pendidikan di perguruan tinggi, ya kan, di sekolah-sekolah. Jadi konsep ilmu ekonomi yaitu mencari untung sebanyak-banyaknya dengan biaya kerugian sekecil-kecilnya. Ini adalah konsep hidup setan, materialistik, ya, yang berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Sementara konsep hidup yang benar adalah kita mencari ridho Allah, ya kan? Orientasi hidup kita hanya untuk Allah, hidup kita adalah untuk akhirat, ya. Kemudian dunia ini hanyalah sarana dan prasarana. Kita rugi di dunia enggak apa-apa, ya kan? Kita rugi di dunia ini banyak, ya, kita berinfak, bersedekah, berzakat, ya kan? Kan rugi dalam sisi materi, ya. Tapi enggak apa-apa, kita ikhlas, ridho. Ya, karena maka mencari ridho Allah. Ya. Maka konsep hidup Islami beda sekali dengan hidup konsep sekuler. Ya. Ya. Maka inilah yang membuat kita bodoh terhadap Islam. Kenapa? Karena kita sibuk dengan ilmu duniawi. Ya. Yang kita pelajari sampai kita mendapat gelar sarjana, master, doktor, bahkan profesor. Ya. Itu karena kita sibuk dengan duniawi. Yang semuanya itu adalah semakin mengeraskan hati kita, semakin menjauhkan kita dari Allah, semakin kita jauh dari Allah, sehingga kita semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semakin mengikuti kemauan nafsu kita sendiri. Ya. Kita masih mengaku muslim, ya. Tapi kita hidup kita di jalan di luar Islam. Nah, inilah yang berbahaya sekali, ya. Jadi, harus kita kembalikan lagi kepada jalan hidup yang lurus, jalan yang benar, jalan hidup Islam, ya. Ukurannya amal, ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya. Memang jalan hidup yang lurus ini itu bisa diibaratkan juga seperti kalau kita melihat sebuah bangunan yang tinggi yang besar. Ya. Katakanlah menara bangunan tertinggi di dunia ini apa? Burj, Al-Burj, ya kan? Yang ada di Dubai, ya. Al-Burj. Ya. Nah, kita ibaratkan ya, jalan hidup yang lurus ini adalah lift, ya, lift, ya, lift dari lantai dasar sampai ke puncak. Ya. Itu adalah jalan yang lurus, ya. Jalan yang benar, jalan yang Islam, jalan Islam. Ya. Nah, di puncaknya itu adalah surga Allah. Nah, sementara di setiap lantai itu ada gerbang, pintu, keluar. Ya. Di setiap lantai, ya, katakanlah ada 500 lantai. Ya kan? Di setiap lantai itu, dari lantai 1 sampai lantai 500, ya, itu ada gerbang, ada pintu, keluar. Nah, itu ibaratkan, kita ibaratkan seperti pintu, adalah pintu-pintu menuju kepada kesesatan, yaitu ujung-ujungnya adalah ke neraka. Sementara di atas, di ujung daripada jalan yang lurus ini, lift ini yang paling atas, ya, setelah lantai 500 adalah tujuan akhir hidup kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Siapapun yang bisa melalui semua jalan itu menuju puncaknya, ya, itu adalah, ya, itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, kalau kita berhenti, mampir ke lantai 2, kemudian ke lantai 5, ke lantai 18, ke lantai 30, ke lantai 32, ya, maka ya, kita akan lama sampai ke puncaknya. Ya, ya. Atau kita bahkan bisa tersesat, ya, di lantai ke 37. Ya. Terus di situ, dan kita akhirnya ujungnya adalah ke neraka. Ya. Jadi setiap jalan yang di lantai 1 sampai 500 itu adalah semua ujungnya ke neraka. Nah, ini adalah kita tahu bahwa dengan melihat gambaran ini, maka jalan yang lurus adalah, ya, jalan yang butuh perjuangan. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoda ke jalan-jalan yang di kanan kiri itu, ya. Supaya kita tidak mampir di lantai 1 sampai lantai 500. Ya. Supaya kita lurus terus, ya. Fokus, ya, kepada Allah. Fokus kepada hari akhir, ya. Sesuai dengan jalan yang Rasulullah tentukan. Ya. Jangan sampai kita mampir-mampir. Kalau mampir berarti kita melanggar perintah Allah. Ya. Ya. Mampir Ketika mampir-mampir berarti kita banyak melanggar perintah Allah. Dan itu bisa menjuruskan kita kepada neraka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai gambaran, ya, representasi daripada jalan yang lurus, ya, dengan jalan yang salah, ya, jalan yang sesat, ya. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Islam, dan jalan yang sesat, jalannya syaitan, jalan-jalan syaitan. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau kelafan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.